warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'd. Khadir salam pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali kami dapat hadir di ruang dengar Anda maupun layar kaca Anda dalam program bimbingan bahasa Arab jilid kedua dengan pembahasan buku Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqin biha bersama pembimbing kita Ustaz Hamzah Abbas LC. Hafizahullah, di mana alhamdulillah beliau pun sudah berkesempatan hadir di tengah-tengah kita di studio Roja dan bersiap untuk menyampaikan materi kajian atau pelajaran kita untuk malam hari ini. Tentunya di program bimbingan bahasa Arab Anda dapat turut aktif berinteraksi bersama Ustaz atau menjawab latihan-latihan yang akan disampaikan nanti dengan menghubungi di layanan lain telepon 021-823-6543. Atau pertanyaan yang ingin Anda ajukan melalui pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Di malam hari ini, insya Allah Ta'ala kita akan memasuki pelajaran yang baru bagi Anda yang sudah memiliki buku Durusul Lughah di rumah. Untuk jilid kedua dapat langsung membuka pada pelajaran ke-25 yang tertera dalam halaman 167. Bagaimana pembahasannya? Berikut kita akan simak pemaparan materi kepada Ustaz. Kita persilakan Faliyata Fadil Maskaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معاشر الإخوة والأخوات كم مسلمين dan مسلمات pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang kita rasakan saat ini, ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali belajar bahasa Arab dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut, baik dengan lisan kita, dengan hati kita dan dengan amal perbuatan kita. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan terus menjaga nikmat-nikmat tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menambahkannya apabila kita bersyukur. Dan sekaligus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah, melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang mana tadi sudah disampaikan insyaallah di kesempatan malam yang berbahagia ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, Ad-Darsul Khamisu wal Ishrun, pelajaran ke-25 dari jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah yang ada di halaman 167. Dan ini adalah pelajaran yang baru, Darsun Jadid, setelah kita mempelajari di bab sebelumnya atau di pelajaran sebelumnya tentang Al-Adad Wal-Ma'lud. Yang mana pelajaran 24 atau pelajaran tentang Al-Adad Wal-Ma'lud di pertemuan yang lalu cukup panjang, menghabiskan beberapa kali pertemuan. Dan bisa dikatakan itu adalah puncak daripada pembahasan jilid yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan irama pembahasan di jilid yang kedua ini, mulai dari yang mudah, kemudian naik sedikit demi sedikit, sampai di pelajaran ke-24, bisa dikatakan kalau kita cermati dengan baik jilid kedua ini, pelajaran ke-24 bisa dikatakan adalah puncak daripada kesulitan di jilid kedua ini. Baru setelah itu penulis mulai sedikit demi sedikit menurunkan tingkat kesulitan, dan semakin ke belakang, semakin ke pelajaran terakhir, kita temukan semakin pendek setiap pelajaran. Sampai di pelajaran yang terakhir, atau pelajaran ke-30 atau pelajaran 33. Dan terlihat dari Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, menurunnya tingkat kesulitan mulai terlihat di pelajaran 25 ini. Di mana di pelajaran 25 ini hanya ada dua pembahasan pokok yang penting, sisanya tambahan-tambahan. Namun yang terpenting dari pembahasan Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran ke-25 di malam ini, adalah terkait yang pertama, terkait dengan kana dan la yazalu. Kalimat kana dan la yazalu, dua kata ini nanti akan kita pelajari secara detail. Dia masuk ke jumlah ismiyah, sama seperti inna dan saudari-saudarinya, kemudian merubah jumlah ismiyah sesuai dengan perubahan-perubahan yang tersebutkan dalam kaidah-kaidah yang akan kita bahas nanti insyaallah. Kemudian juga yang kedua, yang juga pembahasan pokok di Ad-Darsul Khamis wal Ishrun, pelajaran ke-25 ini, yang kedua ada terkait dengan kalimat atau kata abun dan akhun. Bagaimana perubahan i'rab dari kalimat abun dan akhun, baik dalam kondisi marfu, kemudian mansub, dan dalam kondisi majrur. Dan nanti insyaAllah akan dibahas satu persatu di latihan-latihan di pelajaran ke-25 ini. Seraya memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita mulai Ad-Darsul Khamis wal Ishrun. Kita mulai dengan pembacaan al-hiwar, dialog antara al-mudarris dengan at-tullab, dengan siswa-siswanya. Di sini ada Umar, ada Sa'ad, kemudian ada Ibrahim, kemudian ada Amr, dan beberapa talib, beberapa siswa lainnya. Silakan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang baru saja ikut pelajaran kita, buka halaman 156. Ad-Darsu Al-Khamis Wal-Ishrun. Mohon maaf, 167. Ad-Darsul Khamis Wal-Ishrun, daripada jilid yang kedua daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Alan istami'u jayidan. Sekarang dengarkan dengan baik, saya akan bacakan dialognya. Di sini al-mudarris memulai percakapan dengan bertanya kepada Umar. Aina Anwaru ya Umaru? Aina Anwaru ya Umaru? Umar menjawab, La adri. Ra'aituhu qabla qalilin. Kana waqifan kharij al-fasli. Kayfa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Al-mudarris sekarang bertanya kepada Sa'd tentang kondisi Ammar. Kaifa halu Ammarin al-ana ya Sa'du? Kana maridan mundu usbu'in. Sa'd menjawab, La yazalu maridan ya fadilatash shaykhi. La yazalu maridan ya fadilatash shaykhi. Di sini antum lihat, ada kana sebelumnya, kemudian ada la yazalu yang barusan kita baca. Kemudian al-mudarris bertanya kembali kepada Sa'd, Sami'tu annahu yuridu an yatruka al-mustashfa wa yarji'u ila baytihi. As-sahihun hadha? Kata Sa'd, La hadha ghairu sahihin. لا هذا غير صحيح. Al-Mudarris sekarang bertanya kepada Ibrahim, ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم؟ سمعت أنه وزير. Ibrahim menjawab, كان وزيرا قبل سنتين هو الآن سفير. وماذا يعمل أبوك يا عمرو؟ Sekarang di sini al-mudarris bertanya kepada Amr. Perhatikan beda antara kalimat Umar dengan Amr. Umar ain, mim dan ra. Adapun Amru, Amr, maka setelah ra ada waw. Jadi untuk membedakan antara Umar dengan Amr harus ada waw di belakang Amr. Untuk membedakan dia dengan Umar. Al-Mudarris bertanya kepada Amr, وَمَاذَا يَعْمَلُ أَبُوكَ يَا عَمْرُ يَا عَمْرُ قَالَ لِي أَحَدُ زُمَلَائِكَ إِنَّهُ مُدَرِّسٌ. Amr menjawab, كَانَ مُدَرِّسًا مِنْ قَبْلُ وَهُوَ الْآنَ مُوَجِّهٌ في المدارس الثانوية وهو الآن موجه في المدارس الثانوية. Sekarang al-mudarris bertanya kepada Yaqub, وماذا يعمل أبوك يا يعقوب؟ Yaqub menjawab, كان شرطيا وهو الآن متقاعد وهو الآن متقاعد. Kemudian al-mudarris sekarang bertanya kepada Abu Bakar, ya Aba Bakrin. Antum lihat di sini ikhwan, Abu Bakrin ketika masuk ke dalamnya harfun nida, kata panggilan yakni ya, lihat perubahannya, ya Aba Bakrin. Asalnya Abu Bakrin dengan waw, sekarang berubah menjadi ya Aba Bakrin dengan alif setelah ba. Dan ini nanti insyaAllah akan dibahas di latihan-latihan berikutnya insyaAllah. Qulta li qabla thalathi sanawatin inna abaka amidu kulliyatil handasah amutaqaidun huwa al-ana. Abu Bakar menjawab, la, la yazalu amidan. Kemudian sekarang al-mudarris bertanya kepada Akhtar, muridnya bernama Akhtar. Ya Akhtaru, sami'tu anna akhaka tabibun shahirun wa ya'tihi al-marda min jami'i anha'i Pakistana. As-sahihun hadha? Kata Akhtar, na'am. Hadha sahihun ya fadilat al-shaykhi. Na'am. Hadha sahihun ya fadilat al-shaykhi. Kemudian al-mudarris berkata kepada Uthman, seraya memerintahkan Uthman, ya Uthmanu, اذهب إلى المكتبة وهات الجزء الثالث من لسان العربي. Di sini yang menimpali adalah Hashim. Ya فضيلة الشيخ أظن أن لسان العربي معجم. أظن أن لسان العربي معجم. المدرس menjawab, نعم. Naam, huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Ada kalimat angka 20 di situ. Kemudian sebelumnya ada harful jar fi, maka bacaannya fi 20, bukan fi 20. Naam, ana ulang, naam, huwa mu'jamun kabirun fi 20 juz'an. Hashim bertanya kepada al-mudarris, liman huwa ya fadilatasy syaikh? Al-mudarris menjawab, huwa libni manzurin. Huwa libni manzurin. Kemudian di tengah-tengah pembicaraan antara al-mudarris dengan at-tullab, yarji'u Utsman. Utsman kembali dari perpustakaan. Ini baru saja Utsman diperintahkan oleh al-mudarris untuk pergi ke perpustakaan, kemudian Utsman kembali. Tidak lama kemudian yarji'u Utsmanu. Kemudian Utsman memberitahukan kepada al-mudarris, al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaikhu. Al-maktabatu mughlaqatun al-ana ya syaikhu. Yaquluna innaha kanat maftuhatan ila adhani dhuhri. Di sini ada alif yang kurang di kalimat adhan. Silakan ditambahkan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang punya bukunya. Sepertinya di sini ada alif yang kurang setelah ila. Ila adhan. Ini ada hamzah di atas dal digeser ke sebelum dal. Antum tulis alif. Kemudian hamzah letakkan di atasnya beserta fathah. Ila adhanidh dhuhri. Al-mudarris kemudian memerintahkan kepada Abbas, ya Abbasu, qul li akhika alladhi yadrusu fi as-sanati ath-thaniyati ya'tini ghadan. Maka Abbas menjawab, sa'aqulu lahu insyaallah. Naam, intahaina min qira'at al-hiwar. Baru saja kita selesai membaca dialognya. Dan sebagaimana antum dengar, ikhwan, bahwa di sini pembicaraannya adalah tentang al-mudarris. Pembicaraannya berlangsung antara al-mudarris dengan at-tullab. Di sini ada Umar, ada Sa'ad, kemudian ada Ibrahim, kemudian ada Amr, ada Ya'qub, ada Akhtar, ada Hashim, ada Uthman, dan ada Abbas. Cukup banyak. Cukup banyak at-tullab yang disebutkan di dialog ini. Dan sebelum kita terjemahkan, kita akan minta bagi ikhwan dan akhwat di rumah untuk membaca. Kita akan mengetes seberapa jauh kita memahami dialog yang barusan kita baca. Karena sekarang sudah saatnya antum tidak disuapi lagi. Artinya di sini tidak perlu ana terjemahkan satu persatu. Kita minta kepada ikhwan dan akhwat di rumah yang ingin ikut berpartisipasi malam ini, silakan baca perpotongan dialog, kemudian kita terjemahkan insyaAllah. Naftah al-majal, ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhi al-kirim. Baik Ustaz, ikhwan Islam pendengar di manapun anda berada, silakan bagi anda yang ingin membaca dari hiwar yang ada pada pelajaran ke-25 ini, dipersilakan bagi anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Nam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Umu Abdillah tentunya di Solo ya, Barakallahu Fik. Ahlan wa sahlan ya Umu Abdillah. Ahlan wa sahlan tikum ya Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Allah? Ana bi khair alhamdulillah. Syukran ya Umu Abdillah. Umu Abdillah, mendengarkan dari awal dialog yang barusan kita baca? Ya Ustaz, iya. Berapa persen Umu Abdillah memahami dialog yang barusan kita baca? Berapa Umu Abdillah? 100? Semuanya? Ya, kalau tidak sampai 100. 90%? Kurang enggak di 100%. Nah, baik, 99% kalau begitu. 99,99%. Begitu, Umu? Baik, barakallahu fiik. Tidak mengapa. Kita minta Umu Abdillah mohon baca beberapa baris sambil diterjemahkan. Tafadhali. At-Tarsul Khomisu Wa Isrun. Naam. Pelajaran yang ke-25. Naam, ahsant. Al-Mudarrisu. Aina Alwaru ya Amru ya Umaru. Naam. Terjemahkan. Bapak guru berkata, di mana Anwar ya Amar ya Umar? Naam. Di mana Anwar wahai? Wahai Umar. Iya. Umaru. La adri ra'aitu qabla qalilin. Naam, la adri. Nah, agak dipanjangkan la-nya dan ra-nya dipanjangkan juga. La adri. La adri. Nah. La adri. Naam. Ra'aitu qabla qalilin. Kana wa fisan kharijal fakhri. Naam. Umar berkata, saya tidak tahu. Saya melihatnya qabla qalil. Baru saja. Yes, baru saja melihatnya. Saya baru saja melihatnya. Teruskan. Kana waqifan. Iya, kebetulan waktu di kelas ya. Naam, kana waqifan, kana di sini menunjukkan bahwa masa lampau. Masalah. Nah, ya. Tadi. Tadi atau baru saja di kelas. Nah. Waqifan, mana waqifan? Waqifan. Berdiri. Naam. Berdiri. Kharijal fasli. Keluar dari kelas. Keluar dari di luar kelas. Di luar kelas. Naam. Ulang sekali lagi, Mu. Kana waqifan kharijal fasli. Dia berdiri. Dia baru saja. Barusan dia berdiri di luar kelas. Ahsan. Teruskan. Wasil. Al-Mudarisu. Kaifa kalu amarin. Al-ana ya sa'idu. Nah, ya sa'adu. Ya sa'adu. Nah, terjemahkan. Kaifa kalu amarin. Al-ana ya sa'adu. Nah, terjemahkan dulu. Bapak guru berkata, bagaimana kabarnya Amar sekarang, wahai Sa'id. Sa'id wala Sa'ad? Sa'ad. Sa'ad. Nah. Sa'adnya. Nah, teruskan. Kana maridon mundu usbu'in. Nah. Dia sakit sejak sepekan yang lalu. Nah, dia sakit sejak sepekan yang lalu. Ahsanti. Teruskan. Sa'adun. Naam, Sa'adun. Asalnya begitu, betul sekali. Sa'adun. La ya jalu maridun ya fadilatas syaihi. Naam. Intonasinya ini pertanyaan? Atau pernyataan Umar Abdillah? Penjelasan. Nah, ulang sekali lagi. La ya jalu maridun ya fadilatas syaihi. Naam, ahsant. Sa'adun berkata, dia selalu sakit. Dia sering sakit. La yazal, dia masih. Masih sakit. Naam, dia masih sakit. Wahai yang mulia Syekh. Wahai Fadilatul Syekh, wahai. Baik. Naam, tidak usah terjemahkan, langsung saja Fadilatul Syekh. Baik, Fadilatul Syekh. Naam. Asalnya kalimat fadilah artinya apa, Mu? Yang mulia. Yang mulia, nah, yang mulia. Nah, ini ucapan penghormatan yang cukup baik ketika berbicara dengan seorang alim. Kita katakan fadilatul syaikh. Nah, ya fadilatul syaikh, kita panggil dengan bahasa demikian. Satu lagi, Umar Abdillah, teruskan. Sami'tu anahu yuridu ayat ruka al-mustasa wa yarji'u ila taibihi. Asahihun haza. Naam. Bapak guru berkata, aku mendengar bahwasanya dia ingin meninggalkan al-mustashfa. Rumah sakit. Dan kembali ke rumahnya. Apakah benar ini? Apa jawaban Sa'ad? La haza ghairu sahihin. Naam. Tidak benar. Ahsanti ya Ma' Abdillah. Istirahat dulu Ma' Abdillah. Kita berikan kesempatan bagi penelpon kedua dulu. Nanti setelah itu Ma' Abdillah silakan bisa menelpon kembali. Syukran, syukran wa jazakillah khair. Barakallahu fikum. Wa fiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah, terima kasih Ummu Abdullah untuk telepon pertama. Mang Ali dari berlatih untuk menerjemahkan dan membaca riwayat dalam bahasa Arab ini. Silakan di belakang beliau. Untuk Anda yang ingin turut bergabung di layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana ini? Dari Pondok Kopi. Dengan Bapak siapa? Abu Salma. Abu Salma di Pondok Kopi. Baik, sebelum kita lanjutkan, mohon dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya di rumah. Nah. Baik, silakan, Ustaz. Abu Salma. Abu Salma Pondok Kopi. Naam. Ahlan wa sahlan ya Abu Salma. Ahlan bik, Ustaz. Masyaallah. Kaifa haluk? Alhamdulillah, bikhair. Masyaallah. Ini sepertinya kali pertama antum menelepon ke pelajaran bahasa Arab. Naam, Ustaz. Masyaallah, masyaallah. Anta ta'rif ayna wasalna? Naam. Ayna wasalna al-an ya akhi? Wasala al-mudarris. نعم قول المدرس تفضل اقرأ المدرس ماذا يعمل أبوك يا إبراهيم سمعت أنه وزير نعم ترجم أولا apa pekerjaan ayahmu wahai Ibrahim نعم saya mendengar bahwasanya dia seorang menteri أحسنت teruskan واصل Kana waziran qabla sintaini. Qabla sanataini. Kana waziran qabla sanataini. Naam. Wal ana safirun. Naam. Dia pernah menjadi menteri. Ahsan. 2 tahun yang lalu. Berapa lama? 2 tahun yang lalu. Naam. Dia sekarang safirun. Apa safirun Ustaz? Duta besar. Oh, duta besar. Naam. Atau diplomat. Naam. Al-mudarris. Wa madha ya'malu abuka ya Amru? Naam. Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Amr? Naam. Qala li ahadu zumalaika innahu mudarrisu. Innahu mudarrisu. Mudarrisu wala mudarrisun? Mudarrisun, Ustaz. Mudarrisun, naam. Terjemah? Telah berkata kepadaku seseorang, seorang temanmu, sesungguhnya dia seorang guru. Naam. Dia di sini kembali ke siapa? Ke Abuka, ayahnya. Ayahnya siapa? Ayahnya Amr. Ayahnya Amr. Nah, Abuhu, laisa Abuka. Naam. Tafadhal, wasil. Amr kana mudarrisan kana mudarrisan min qabl naam dia pernah menjadi guru sebelumnya naam ahsant wa huwa al-an muwajjihu fil madaris sanawiyati. Ulangi lagi wa huwa al-ana muwajjihun. Wa huwa al-ana muwajjihun. Ya. Fil madaris sanawiyati. Yang panjang adalah tha-nya. Fil madaris. Ulangi lagi. Fil madaris sanawiyati. Ahsanta ya Basalma. Terjemahan. Ya. Sekarang mengabdi di SMP Ustaz ya. Muwajjihun sebelumnya muwajjihun apa tadi antum terjemahkan? Mengabdi. Pengabdi. Maksudnya ya. Maksudnya apa mengabdi di sini? Di sini dia mengajar atau sebelumnya dia pengajar. Sebelumnya dia pengajar. Sekarang dia naik menjadi muwajjih. Dan muwajjih di istilah bahasa kita yang dekat adalah pengawas. Oh, pengawas. Nah, dia pengawas di Madarisi Thanawiyah Al-Thanawiyah mustalah di Timur Tengah, apa ini, SMP atau SMA ya, Mbak Salma? SMP. Naam? SMP, Ustaz. La, SMP di Timur Tengah adalah mutawassithah. Kalau Tsanawiyah di Timur Tengah itu untuk SMA. Oh, SD. Jadi Ibtidaiyah, SD. Ini mustalah inda Syarqul Awsat. Ibtidaiyah, kemudian mutawassithah, baru SMA, Tsanawiyah. Fahimta ya, Aba Salma? Fahimtu. Oh, di sini bagaimana? Ibtidaiyah, Tsanawiyah, baru Aliyah, ada sekedalik? Nah, di sini Tsanawiyah menurut istilah di Timur Tengah. Maka ini artinya SMA. Fahimta ya akhil kirim? Fahimtu. Nah. Teruskan. Wa madha? Wa madha ya'mal abuka ya Ya'qubu? Nah. Dan apa pekerjaan ayahmu wahai Ya'qub? Nah. Kana surtiyun. Surtiyan. Dia seorang security. Syurti, polisi. Polisi, Ustaz, ya? Naam, naam. Syurtiyun, polisi, naam. Dia seorang polisi. Wa huwal ana mutaqaidun. Dan dia sekarang mutaqaidun, pensiun. Pensiun, Ustaz? Naam, mutaqaid, sudah pensiun. Kalau ini kita terjemahkan katanya kan qa'idun duduk, Ustaz, ya? Nah, dari kalimat qa'ada, tadinya bekerja, kemudian sekarang dia duduk. Apa maksudnya dia duduk sekarang? Maksudnya sudah tidak bekerja lagi, pensiun. Mutaqa'idun. Fahimta ya akhil kirim? Fahimtu. Kalau antum terjemahkan secara letterless nanti kacau maknanya. Nah, dulu dia polisi, sekarang dia duduk. Tidak mungkin begitu. Fahimtu, Ustaz. Nah, kana syurtiyan, kalimat kana di sini ya Aba Salma, membuat kalimatnya ada al-madhi di sini, ada keterangan waktu lampau. Dulu dia seorang polisi. Nah, begitu terjemahannya. Begitu. Fahimtu ya akhir kirim? Fahimtu, Ustaz. Nah, wasil ya Aba Salma. Teruskan. Al-Mudarris, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, kultali qobla salasin. Qobla, ulang sekali lagi. Kultali qobla salasi. Naam. Sanawatin. Ahsant. Inna abaka amidu kul Kulliyatil Handasati. Naam. Amu taqaidun huwal an. Naam. Terjem. Wahai Abu Bakar, katakan kepadaku sebelum tiga tahun yang lalu. Kultali yang lalu, sesungguhnya ayahmu Amidu kulliyatil handasa, ketua fakultas. Ketua fakultas engineer. Arsitek. Al handasa. Yani apa dalam bahasa fakultas apa itu Abdul Ghaffar untuk yang jadi arsitek itu? Teknik sipil. Ya akhil kirim. Kulliyatil handasa itu fakultas teknik. Yeah. Sipil. Nah, Amidu kepalanya, kepala fakultas teknik sipil. Fahimta ya akhir kirim? Fahimtu. Nah, wasil. Amu taqaidun huwal an, apakah dia sudah pensiun sekarang? Naam, ahsant. Satu lagi, lihat halaman berikutnya, 168, satu baris lagi. Jawaban Abu Bakar. Abu Bakar, La yazalu amidan. Tidak. La yazalu artinya dia masih menjadi ketua, Ustaz, ya? Nah, menjadi dia masih ketua fakultas. Nah. Fahim tak ya akhir kirim? Fahim tak, Ustaz. Semacam ketua bidang, kabid seperti itu. Nah. Wadih ya Aba Salma. Wadih. Masya Allah. Kita tunggu telepon antum di waktu yang akan datang insya Allah. Baru kali ini Ustaz masuk ini. Alhamdulillah. Mohon nanti telepon lagi insya Allah. Tolong lanjutkan terus. Okay. Ana senang dengar suara antum. Jazakallah khair ya khair. Iya, barakallahu fiik. Wafiq barakallah. Nah, alhamdulillah terima kasih atas kebersamaannya Abu Salma di Pondok Kopi. Semoga dapat berjumpa kembali di latihan-latihan berikutnya. Masih di hiwar pelajaran ke-25 ini. Berikutnya saja kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di kesempatan malam hari ini dengan menghubungi di 0218236543. Sudah ada yang masuk nampaknya. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Nah. Indramayu, Abu Yusuf Nam. Abu Yusuf. Nah. Antum perbaiki ucapan salam antum agar lebih fasih sedikit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ana inginkan dengar ain antum lebih bagus lagi. Assalamualaikum. Ulang sekali lagi. Assalamualaikum. Ahsanta ya akhil karim. Kaifa haluka ya akhil karim? Alhamdulillah ana bikhair. Alhamdulillah, masyaallah. Haluka anta ya? Alhamdulillah bikhair ya Aba Yusuf. Tafadhal ya Aba Yusuf, antum melanjutkan. Terakhir tadi al-akh Aba Salma sampai di halaman 168. Nah, lanjutkan, tafadhal. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu, dalnya masuk ra. Al-mudarrisu. Naam. Ya akhtaru, sami'tu anna akhoka tabibun syahirun. Naam. Wa ya'tihi mardu min jam'il, min jam'in, min jam'i. Min jam'i. Ya Aba Yusuf, min jami'i. Ulang sekali lagi. Nah, apa? Wayatihil mardo. Wayatihil mardo. Wayatihil mardo min jami'i anha'i Pakistana. Ainnya antum perbaiki jami'i. Ain. Wayatihil mardo min jami'i anha'i Pakistana. Ahsant. Asahihun hadha. Naam. Wahai Akhtar, saya mendengar sesungguhnya saudara kamu seorang dokter yang terkenal. Masya Allah, sahih. Langsung apa? Saja at-terjemah. Dan datang kepadanya Al-Mardha. Al-Mardha jama' daripada marid ya Aba Yusuf. Orang-orang yang sakit. Naam. Dari jami'i. Mana jami'i? Dari semua. Jami'i artinya kulli, semua. Dari semua anha'i Pakistana, afandan. Naam. Ana mafi ma'lum. Mafi ma'lum. Adi laysa lughah fasiha. Ana la adri. Kul la adri. Ma fi ma'lum adaka laysa jumlah fasiha. Jangan pakai ma fi ma'lum. Anda bilang la adri. La adri al-ma'na ya Ustaz. Bagaimana Abu Yusuf? La adri al-ma'na. La adri al-ma'na ya. Nah, jangan gunakan ma fi ma'lum. Anha'i. Ya ini jama' daripada nahiyah. Anha' yani penjuru. Jami'i anha'i Pakistan, dari semua penjuru. Dari semua penjuru Pakistan. Naam. Fahimta ya akhil karim? InsyaAllah. Naam, masyaAllah. Wasil, teruskan. Akhtaru, naam, hadha sahihun, ya fadilatus, ya fadilatas sahihi. Antum terlewat satu kata itu. As-sahihun hadha. Belum antum terjemahkan di situ. As-sahihun hadha. Naam. Apakah itu benar? Naam. Abas. Teruskan. Naam. Hadha sahihun. Ya fadilatas sahihi. Naam. Ya. Benar. Wahai fadilatus syaikh. Wahai fadilatus syaikh. Naam. Teruskan. Al-mudarisu. Ya Usmanu. Idhab ila maktabati. Ilal. Idhab ilal. Idhab ilal maktabati. Wahatil juz'al. Wahatil juz al-thalasa min juz al-thalitha. Al-juz al-thalitha. Wahatil juz al-thalitha. Naam. Minal. Minal atau min? Lisanil Arabi. Min atau minal? Min. Naam. Masih lagi min? Min lisanil Arabi. Arabi. Pak ainnya diperbaiki. Min lisanil Arabi. Min lisani Arabi. Lisanil. Min lisanil Arabi. Naam. Ahsan. Usahakan. Usahakan ainnya lebih fasih ya, Bayus. Wahai Usman, pergilah ke perpustakaan dan bawakan saya al-juz al-thalith. Jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga dari Lisani Arabi. Lisani Arab. Lisani Arab. Unwanul Kitab. Lisani Arab ya Aba Yusuf. Unwanul Kitab. Judul buku dia. Oh. Fahimta ya akhil kirim? InsyaAllah. Pernah dengar sebelumnya Lisani Arab? Judul buku. Pernah dengar sebelumnya? Sami'ta anhu min qabl? La, bas. Wasil ya Abu Yusuf. Tidak keberatan kalau antum habiskan semuanya Abu Yusuf? Insyaallah, Pak. Pulsa antum tidak habis insyaallah ya? Insyaallah. Baik. Ah, subhanallah. Qulnahu qabla qalil. Faida. Allah ibarik fik, na'am. Nah. Tafadhal ya Abu Yusuf. Ya, mohon maaf. Abu Man, dari Abu Indramayu, Abu Yusuf Indramayu. Nah, mohon maaf terputus sambungan teleponnya. Barangkali akan menghubungi kembali atau kita persilakan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Bagi Anda yang ingin melanjutkan apa yang telah dibaca Abu Yusuf tadi di 0218236543. Tafadhal. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Hurairah di Bogor. Nah, dari Bogor, Ummu Hurairah. Nah, tafadhali ya Ummu Hurairah, lanjutkan. Dari kalimat Hashim kepada al-mudarris, tafadhal. Hashim, ya fadilat asy-syekh, azimu an lisan al-arabi mu'jamun. Orang saya lagi, Ummu Hurairah. Ya fadilat asy-syekh, dikeraskan sedikit suaranya, diangkat sedikit suaranya. Ya fadilat asy-syekh, azunnu an lisanal arabi anna azunnu anna anna lisanal arabi mu'jamun. Naam, ainnya lisanal arabi mu'jamun. Lisanal arabi mu'jamun. Baik, terjemih. Wahai yang mulia, langsung saja. Wahai fadilatul syekh, wahai fadilatul syekh, saya mengira sesungguhnya lisan Arabi itu lisanul Arab, lisanul Arab kamus. Naam, lisanul Arab ya Ummu Hurairah itu unwanu al-mu'jam, judul buku kamus. Naam, dia ada kamus yang cukup besar, nanti akan diketahui berapa juz setelah ini. Tafadhal. Wasil. Al-mudarrisu naam huwa mu'jamun kabirun. Naam. Fi 20 juz'an. Masya Allah. Fi 20 juz'an. Nah. Terjemi? Benar. Dia kamus yang besar. Kamus yang besar. Di dalamnya ada. Bukan di dalamnya. Fi di sini maksudnya. Dia ditulis sebanyak 20 jilid. 20 juz'an. 20 apa umum? 20 jilid. Masya Allah. Nah, teruskan. Hashim, liman huwa ya fadilat asy-syekh? Fadilat asy-syekh. Asy-syekh. Terima kasih lagi, ya, Mo. Asy-syekh. Nah. Siapa pengarangnya, wahai fadilat asy-syekh? Nah, sahih. Siapa pengarangnya? Al-mudarrisu huwa libni Manzurin. Naam. Dia Ibnu Manzur. Dia tulisan li di situ penisbatan. Naam. Dia karya atau tulisan siapa Ummu? Ibnu Manzur. Ibnu Manzur, masyaallah. Teruskan. Yarji'u Utsmanu. Nah, dalam kurung apa ini maksudnya? Yarji'u Utsmanu. Utsman kembali lagi tadi. Nah. Perpustakaan. Jadi situasinya Utsman kembali dari mana? Perpustakaan. Nah, yarji'u minal maktabah. Wasili, tafadhali ya Umma Hurairah. Utsmanu. Utsmanu. Al-maktabatu muqlaqatun al-ana ya Syekh. Ya Syekhu, hidupkan semua. Ya Syekhu, bagaimana Umu? Laqatun al-ana ya Syekhu. Bukan Syekh, tapi Syekh. Ya Syekhnya di fathah. Syekhu, bagaimana Umu? Ya Syekhu. Ahsanti, ahsanti. Teruskan. Perpustakaan tutup sekarang, wahai Syekh. Nah, teruskan. Yaquluna inna kanat maftuhatan ila ilal adhani zuhri. Ila adhan, tidak ada alif lam di situ. Ila adhani zuhri. Ila adhani zuhri. Naam. Dia bilang yaqulun. Dia atau mereka? Mereka bilang ya, sesungguhnya dia, maksud perpustakaan itu, enam, karena tadi waktu hatan buka ila sampai azan zuhur. Azan zuhur, enam. Teruskan, satu lagi Umu. Al-mudarisu ya Abbasu. Abbasu. Ya Abbasu. Kul li akhika alladhi yadrisu. Yadrisu wala yadrusu? Yadrusu, Ustaz. Yadrusu, naam. Darasa yadrusu. Yadrusu. Fa'ala yaf'ulu. Naam. Teruskan. Li akhika alladhi yadrusu fi sanati saniyati ya'tini gadan. Naam. Wahai Abbas, katakan kepada kakakmu, kepada abangmu. Naam, ini belum tentu kakaknya, saudaranya. Dia lebih umum dari itu. Nah, katakan kepada saudaramu. Kepada saudara laki-lakimu. Ya. Yang belajar di tahun kedua. Naam. Ya, tini godan. Agar dia datang padaku besok. Ya. Abbasu. Abbasun. Abbasun. Sa'aqulu lahu insyaallah. Naam. Saya akan mengatakan padanya insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran wa jazakallahu khair ya Ummu Hurairah. Naam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bogor Ummu Hurairah yang turut bergabung pula di kesempatan malam hari ini membaca dan menerjemahkan hiwar yang tertera pada pelajaran ke-25 ini. Barakallahu fiik. Dan berikutnya Ustaz. Naam. Alhamdulillah kita sudah membaca al-hiwar semuanya dan insyaallah sudah kita pahami bersama insyaallah. Dan sebelum kita masuk ke tamarin ada beberapa kata yang penting diperhatikan di sini. Yang pertama tadi sudah kita katakan bahwa nanti akan ada pembahasan tentang kana. Maka di sini lihat dari awal sudah kita temukan kalimat kana berulang-ulang kali. Ya. Seperti misalnya di halaman 168, 167. Silakan ikhwa wal akhwat di rumah. Yarji ila safhah 167. Di sini ada kalimat kana waqifan kharijal fasli. Kana waqifan kharijal fasli. Kana pertama dia di sini ada penjelasan waktu lampau. Kana ini seakan-akan al fi'l madhi. Dia al fi'l madhi yang menunjukkan masa lampau. Tadi atau baru saja tergantung di mana dia diletakkan. Waqifan berdiri kharijal fasli di luar kelas. Kemudian lihat di sini kalimat kana waqifan setelahnya mansub. Begitu pula lihat di bawahnya, satu baris di bawahnya, kana maridhan, terulang lagi kana, dan terulang lagi kata setelah kana mansub di sini. Nanti akan ada penjelasannya di latihan kedua atau ketiga insyaallah. Kemudian juga di sini ada beberapa kalimat yang nanti akan dibahas i'rabnya, seperti misalnya kalimat madza ya'malu abuka. Perkataan al-mudarris kepada Ibrahim, madza ya'malu abuka? Abuka, di situ nanti akan kita bahas kalimat abun. Dan sekaligus yang semisal dengannya kalimat akhun. Dan nanti kita akan temukan bahwa abun, kemudian akhun, dan kata yang lainnya yang mirip seperti abun dan akhun, ada lima sebenarnya. Ada lima kata benda seperti ini. Nanti akan kita pelajari bahwa perubahan i'rabnya adalah perubahan huruf, bukan perubahan harokat. Kalau yang lainnya perubahan i'rabnya adalah perubahan harokat. Marfu' dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Kalau ini nanti akan kita temukan bahwa abu, abun, terkadang abu dengan wawu, terkadang aba dengan alif, dan terkadang abi dengan ya. Yang nanti akan kita bahas insyaAllah. Ini dua hal yang nanti insyaAllah akan kita bahas. Juga diantaranya la yazalu, kalimat la yazalu. La yazalu di sini la yang pertama bukan nafiyah. Tapi ini satu kata yang dua kata yang sekarang seakan-akan menjadi satu kata. La yazalu yakni terus-menerus. Masih. Dan sini banyak penggunaannya. Misalnya di sini perkataan al-mudarris kepada Abu Bakar, atau perkataan Abu Bakar kepada al-mudarris, antum lihat di halaman 168 ada kalimat la yazalu. La yang pertama nafiyah, tidak. La yazalu yakni artinya terus menerus, dia masih amidan, masih sebagai kepala bidang atau kepala fakultas al-handasah teknik sipil sebagaimana sudah kita terjemahkan tadi. Nah, ini sebagian daripada apa yang akan kita bahas. Kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Kita masuk ke tamarin. Silakan lihat 169. Halaman 169. Kita mulai dengan at-tamrin al-awwal. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Di sini ada 8 soal. Thamaniyatu as'ilah, yang semuanya terkait dengan dialog. Sehingga nanti jawabannya, al-ikhwa al-akhwa di rumah, jawabannya tentu saja diambil dari dialog, bukan dari jawaban bebas. Nah, maka seperti misalnya nomor 1, sebagai contoh, kalmithal al-awwal, aina kana anwaru waqifan, aina kana anwaru waqifan, di mana tadi Anwar berdiri? Jawabannya kana waqifan kharijal fasri. Dia di dialog di dua baris yang pertama, kana waqifan kharijal fasri. Tadi atau baru saja Anwar berdiri kharijal fasri, di luar kelas. Nah, ini sebagai contoh. Dan tafadhal bagi ikhwan-ikhwan di rumah, silakan kita buka saja langsung Abdul Ghaffar. Baik, tafadhal untuk bisa membaca atau menjawab soal-soal di at-tamrin al-awwal. Tafadhal. Naam, Ustaz. Ya, ikhwatul Islam pendengar di mana pun Anda berada, kita masuk ke latihan. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung untuk membaca latihan-latihan yang berkenaan dengan bacaan atau hiwar yang telah kita baca tadi, dengan menghubungi di layanan telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, sudah ada yang terhubung. Halo. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman Padang. Ya, silakan dikecilkan terlebih dahulu volume radio atau televisinya. Nah, bagi saya silakan. Ummu siapa tadi? Ummu Abdurrahman Padang. Nah, Ummu Abdurrahman, cukup dengarkan dari gagang teleponnya. Ya. Siap, Ummu? Iya. Silakan Ummu. Athani والثالث والرابع، تجا سؤال، تفضلي. Asan. Naam. Ayuridu Ammarun an an yatruka mustashfa. Naam. Ulang sekali lagi Ummu Abdurrahman. Ayuridu Ammarun an yatrukal mustashfa. Naam. Intonasinya, ini intonasi pertanyaan. Bagaimana Ummu intonasinya? Ayuridu Ammarun an yatrukal mustashfa. Taib. Terjemih awalan. Apakah Ammar ingin untuk meninggalkan rumah sakit? Naam. Al-jawab. Cukup satu kata saja. La. Bagaimana mau? Jangan ragu-ragu. La. La. Yakfi. Ada jawab la. Cukup. Jawabannya la. Mana la? Tidak. Tidak. Selesai. Nah. Fahimta ya Ummu Abdurrahman? Ya, fahim. Fahimti? Fahim tu. Baik. Al-Thalith. Al-Thalith. Manilladhi abuhu safirun. Naam. Sekali lagi. Manilladhi abuhu safirun. Naam. Terjemi. Siapakah yang ayahnya duta besar? Naam. Siapa dia, Mo? Ibrahim. Naam. Ahsant. Labas. Al-Rabi' al-Akhir. Tafadzali. Al-Rabi' manil ladhi abuhu syurtiyun mutaqa'idun. Naam. Ya'qub. Terjemi awalan. Terjemi awalan as-su'al. Thumma al-jawab ba'da dhalik. Siapakah yang ayahnya polisi yang sudah pensiun? Naam. Jawabannya? Jawabannya Ya'qubu. Ya'qubu. Sahih Ya'qubu? Yakin Umu? Iya Ustaz. Muta'akid? Taib. Iya Ustaz. Taib. Jazakillah khair ya Ummu Abdurrahman. Wa barakallahu fiik. Fiik barakallahu Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khair untuk Ummu Abdurrahman dari Padang atas kebersamaannya menjawab dari beberapa latihan berkenaan dengan hewar yang telah kita baca tadi. Melanjutkan di latihan berikutnya atau di nomor berikutnya, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan wassalamu marhaban maratan tsaniyah ya Ummu Abdullah. Assalamualaikum ya Ustaz. Ummu sepertinya yang memulai dan yang insyaallah menutup malam. Insyaallah. Ummu Abdullah. Tadi Ummu yang memulai. Sekarang yang Ummu Abdullah yang menutup insyaallah. Tolong baca 4 soal yang terakhir. Ada rakam al-khamis, as-sadis, ila as-thamin. Tidak keberatan Ummu Abdullah? Iya, insyaAllah. Nah, lain. Qadarullah, syafa'at. Baik. Barangkali akan terhubung kembali atau tidak mengapa untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Jawab beberapa latihan yang tertera pada pelajaran ke-25 ini. Silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543. Kita sapa kembali yang lainnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Mufadil, saya Jakarta. Dari Jakarta, nah. Mufadil. Amma Fadil, silakan membaca 4 soal terakhir di latihan pertama. Anti ikut dari awal, Ummu Fadil? La, Ustaz. La? Baik. Tamrin al-awwal rakam al-khamis ila al-thamin. Latihan pertama. Dari nomor 5 sampai nomor 8. Safha mi'a wa tis'atun wa situn. Mi'a wa tis'atun wa situn. Berapa itu, Mu? 169. Tafaddali. Al-Khamis. Naam. Man zahaba ilal maktabati. Naam. Siapakah yang telah pergi ke perpustakaan? Naam. Jawabannya Usman. Lebih lengkap. Jawabannya diusahakan lebih lengkap. Tidak hanya satu kata saja, ada tambahan sedikit sebagai bentuk latihan buat Ummu Fadil. Usman zahaba ilal maktabati. Naam, Usman zahaba ilal maktabati. Sahih? Siapa yang pergi, Ummu? Usman. Usman, sahih. As-sadis. As-sadis. Man alafa lisan al-arabi. Naam. Ana la adri al-ma'na ala fausa. Ahsan, ahsan. Yani sa'alta bi lughatin fasihah. Ahsanti. Allafa, kata kerja allafa yu'allifu dari kalimat ta'lif. Yang mengarang, yang menulis. Fahimti? Berarti bagaimana terjemahannya Ummu Fadil? Siapakah yang mengarang lisan al-arabi? Lisan al-arabi, ahsan. Mengapa lisana? Mengapa dia mansub? Lisan al-arabi mansub mudafi ilaih, mudafi ilaih apa nama? Maf'ulun bih, ahsan. Ahsan, ya, sahih. Anotan tani ya, tarjim. Siapakah yang mengarang buku lisan al-arabi? Naam. Menjawab Ibnu Manzurin alafa lisan al-arabi. Ahsan. Sekali lagi, Mu. Ibnu Manzurin. Tidak usah pakai ikhfa. Ibnu Manzurin langsung saja. Ibnu Manzurin alafa lisan al-arabi. Ahsan. As-sabi'. As-sabi. Fi kam juz'an wa? Naam. Berapa ada berapa bagian di dalam buku itu? Naam, ada berapa jilid buku tersebut? Ada berapa jilid buku tersebut? Naam, bukan ada berapa bagian di dalam bukunya, bukan. Berapa jilid? Begitu maksudnya, Ma Fadil. Faham ti? Insyaallah. Naam. Ada berapa jilid di buku itu? Naam. Bukan di buku itu. Buku itu. Naam. Faham ti, Umma Fadil? InsyaAllah, Ustaz. Naam. Jadi bukan bagian di dalam buku, bukan. Di buku itu ada berapa bagian, ada berapa jilid itu maksudnya. Iya. Naam. Huwa fi 20 juz'an. Ahsanti. Tarjimi. Dia ada 20 jilid. Ahsant. Teruskan. Al-akhir, ats-tsamin. Ats-tsamin. Akanatil maktabati. Bagaimana? Akanatil maktabatu. Ya. Akanatil maktabatu maftuhatan. Maftuhatan. Ahsant. Nanti akan kita pelajari al-maktabatu adalah isim kana. Marfu, maftuhatan, khabar, kana, mansub. Apakah perpustakaan itu terbuka? Ya. Ada jawab? Apakah itu terbuka? La. La. Bagaimana jawabannya? Naam. Naam atau la? Jangan naam atau la. Apakah perpustakaan itu terbuka? Naam. Ini bisa dua jawaban sebenarnya, Umu. Oh, bisa. Ini bisa naam, bisa la. Bagaimana kalau naam, Umu? Naam. Naam. Al-maktabatu. Al-maktabatu. Maftuh. Al-maktabatu kanat. Maftuhatan. Maftuhatan. Ila adhanil adhanil zuhur. Ila adhanil zuhur. Naam. Kalau umum bilang naam, apakah perpustakaannya tadi buka? Kita katakan naam. Kalau pakai naam, naam. Kanatil maktabatu maftuhatan ila adhanil zuhur. Dia buka sampai adhan. Adhan. Tadinya buka sampai adhan. Di depan ya Ustaz ya. Naam. Kanatnya di depan ya sebelum. Nah, boleh di depan, boleh tengah. Boleh. Al-maktabatu kanat maftuhatan boleh atau kanat al-maktabatu maftuhatan boleh, enggak masalah. Paham ti? Insyaallah Ustaz. Kalau bilang la, maka jawabannya la kanatil maktabatu mughlaqatan. Kalau umum bilang la. Paham ti? Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa jazakillahu khair ya Umma Fadil. Umu yang terakhir ila liqa insyaallah fi al-muhadarah al-qadimah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jazakillahu khair. Umu Fadil dari Jakarta telah terhubung bersama kami menjawab beberapa latihan di kesempatan malam hari ini sekaligus menutup dari latihan yang ada pada kesempatan pelajaran atau pertemuan kali ini. Dan nampaknya kita juga akan mengakhiri pelajaran kita saat mohon disampaikan sebagai istitab. Ya, alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran baru, Darsun Jadid, pelajaran ke-25. Dan tadi sudah kita katakan ada dua hal yang pokok akan kita bahas. Yang pertama tentang kana dan saudaranya, saudarinya la yazalu. Nanti akan kita bahas bahwa kana dan la yazalu masuk ke jumlah ismiyah. Dan akan ada perubahan yang terkait dengan jumlah ismiyah. Kemudian yang kedua terkait dengan al-asma'ul khamsah. Adanya lima kata benda yang mana sekarang baru disebutkan dua. Akhun dan abun. Yang nanti kita akan temukan bagaimana i'rabnya baik dalam kondisi marfu, mansub ataupun majrur. Mohon terus murojaah dan terus kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dimudahkan. Dan semoga apa yang telah kita bahas ini, yang telah kita pelajari ini terus kita kembangkan, terus kita murojaah, terus kita hafalkan dan kita pahami. Dan insyaallah mudah-mudahan setelah itu kita akan sampai kepada tujuan akhir kita mempelajari bahasa Arab ini, yakni untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Ila liqa insyaAllah, wa subhanahu wa hamdik, asyadu la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fikum atas pengajaran yang telah disampaikan di malam hari ini. Dari program bimbingan bahasa Arab, semoga Allah Subhanahu wa taala pun senantiasa menjaga Ustaz serta keluarga dan diberikan kesehatan serta dapat berjumpa kembali di program lanjutan atau pelajaran-pelajaran berikutnya di waktu dan kesempatan yang lainnya. Begitu pula Anda para pendengar maupun pemirsa di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan dengan kesabaran menyimak dan mengikuti pelajaran di malam hari ini. Semoga apa yang telah dipelajari memberikan manfaat untuk kita semua. Atau Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pahalanya untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kita akan berjumpa kembali insyaallah pada kajian-kajian ilmiah atau pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid kedua di pekan yang akan datang. Anda pula dapat mengikuti program lanjutan di jilid ketiganya pada hari Jumat bersama Ustaz Mas'ud Mahmud LC Hafidahullah di waktu yang sama pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda dan kami pun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dzunuba.